الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم قال أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا حسن قال حدثنا حسن ابن عياش عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك قال زوال الشمس الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengambil hadis yang dibacakan tadi, kembali kita akan membaca faedah yang masih tersisa pada bab sebelumnya. Yaitu pada bab sebelumnya yaitu fadlu man istama'a wa ansata fil khutbah, keutamaan orang yang mendengar dan insat dalam khutbah. Di mana dalam hadis yang pertama, siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat kemudian sholat semampunya dia, kemudian ansata diam sampai imam selesai dalam khutbah, kemudian dia sholat bersama imam, diampuni dosanya antaranya dan antara Jumat yang lain, dan ditambah 3 hari. Hadis yang berikutnya, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia berwudu dengan sempurna, thumma atal jum'ah, dia mendatangi Jumat, fastama'a wa ansata, dia istima' dan insat, ughfir lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalatha ayyamin, diampuni dosanya antara dia dan Jumat dan ditambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh hasa sungguh dia telah sia-sia. Dalam 2 hadis ini terdapat fihi fadilatul ghusl, terdapat di dalamnya atau kandungan hadisnya, pertama keutamaan mandi, yaitu mandi pada hari Jumat. Wa annahu laysa biwajibin lirriwayat tsaniyah, bahwasanya mandi pada hari Jumat itu bukanlah wajib, tapi dia sunnah mustahabbah, malah sebagai pendapat ulama mengatakan sunnah muakkadah. Mandi sebagaimana kita pelajari sebelumnya, mandi kita itu man arada, siapa yang ingin datang, berarti mandinya sebelum Jumat. Kenapa dia tidak wajib berdasarkan hadis yang kedua? Karena hadis yang kedua disebutkan man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya. Tidak diulang lagi di sini mandi. Dalam hadis ini wa fihi istihbabu wa tahsin wa tahsinu wudu. Di sini adalah anjuran dan memperindah wudu. Anjuran wudu dan memperindah wudu. Yakni menyempurnakan wudu dengan sebaik-baik mungkin. Itu namanya tahsinu wudu. Wa ma'na ihsanuhu wa ma'na ihsanihi, ma'na ihsan membaiki wudu itu, memperindah wudu itu, al-ityanu bihi thalathan thalatha, yaitu melakukan wudu itu dengan membasuh tiga kali tiga kali. Wa dallaka al-a'dha, lalu dia gosok anggota wudunya. Ya, tidak disiram aja. Disiram sah, tapi kalau untuk sempurnanya berwudu sekali-sekali sah, asalkan sempurna. Ya, kena semuanya. Atau dua kali sah. Tapi yang sempurnanya dilakukan tiga kali, wajah tiga kali, tangan tiga kali, kalau kepala itu hanya sekali. Kemudian kaki tiga kali. Kemudian itu sempurnanya apalagi tadlik, menggosoknya, ya, menggosok anggota-anggota wudu kita. Kemudian wa italatul ghurrah, memanjangkan ghurrah. Yaitu ghurrah itu apa? Putih di wajah. Yani kalau kita katakan wajah kita, yang dimakan wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Dari apa namanya pangkal telinga ke pangkal telinga, maka ini perlu kita sempurnakan dan lebihkan sedikit. Ya, kemudian tahjil. Tahjil itu di kaki, dipanjangkan. Jadi mata kaki cukup, lebihkan sedikit. Siku cukup. Ya, dipanjangkan dari siku sedikit. Ini apa yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsul mu'minuna yawmal qiyamah ghurran muhajjilina min atharil wudu. Orang mukmin itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya berseri, bercahaya, kakinya juga bercahaya. Ya ghurrah, ghurrah itu adalah putih yang ada di kaki kuda. Nah, diibaratkan bahwa orang yang berwudu melebihi dari bagian yang wajib dibasuh, maka itu akan bercahaya, kata Abu Hurairah. Ya, yakni Abu Hurairah mengatakan man istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya tadi, ya, maka lakukan. Ini hadis mudraj, yakni masuk ke dalam bentuk matan dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa taqdimul mayamin, mendahulukan yang kanan, itu bagian dari ihsan atau tahsin wudu. Nabi mendahulukan yang kanan-kanan. Kalau seandainya ada yang mendahulukan kiri kemudian baru kanan, sahkah wudunya? Sah, karena mendahulukan yang kanan hukumnya adalah sunnah. Yani maksudnya adalah mustahab. Kan Abu Hurairah radhiyallahu anha, kan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi kulli syai. Fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Nabi sangat menyukai, ya, Nabi sangat menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Di dalam dia pakai sandal, di dalam dia menyiga rambutnya, menyisir rambutnya. Ini bagian rambut yang kanan dulu. Kemudian di dalam tuhurnya, yakni bersucinya, ya, termasuk dalam berwudu. dan seluruh urusannya. Hal-hal yang baik didulukan yang kanan, memberi, mengambil, ya, juga kita mengisyarat, menunjuk. Jadi jangan memberi dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri, enggak. Ini tidak disukai oleh Nabi. Tapi memberi dengan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan. Nah, dalam berwudu mendahulukan bagian-bagian yang kanan dahulu. Tangan bagian kanan dulu, baru kiri. Wa ittiyanu bi sunanihi al-mashhurah, dan melakukan sunat-sunat wudu yang telah masyhur. Apa saja? Berarti sempurna wudunya. Ya, pertama, berwudu yang sempurna itu bagaimana? Pertama baca bismillah. Setelah itu, ya, membasuh kedua tangan. Yang lebih ditekankan setelah bangun tidur. Tidur malam. Ini sebelum subuh ini. Setelah itu, berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Ambil air, separuhnya ke mulut, separuhnya ke hidung. Ditarik sambil kumur-kumur. Lalu kita keluarkan yang di hidung, kita bercikkan dengan tangan kiri. Masukkan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Dilakukan 3 kali. Setelah itu baru dibasuh wajahnya 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, melebihi dari siku. Kemudian menyapu kepala secara merata ke belakang, ke depan lagi, kemudian dengan telinga. Kemudian membasuh kaki sampai di atas dari mata kaki. Ya. Kemudian tangan, kaki kanan, kemudian kaki kiri. Apa aja sunahnya? Menyela-nyela jari jemari. Kalau di wajah, kalau jenggotnya tebal, menyela-nyelai jenggotnya. Ya, kemudian setelah itu, setelah selesai membaca doa. Ya, kalau bisa, ini yang berhubungan dengan wudu itu sendiri. Lebih dari itu, misalkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Wa fihi anna tanafful qabla khurujil imam yawmal jum'ati mustahabbun. Dan dalam hadis ini juga terdapat menunjukkan sholat sunat sebelum keluarnya imam pada hari Jumat dianjurkan. Sholat sunat. Wa huwa madhhabuna wa madhhabu jumhur. Dia adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan mazhab jumhur, mayoritas ulama. Ya, maka sholat sunat sebelum datangnya imam disunatkan. Wa fihi anna an-nawafil mutlaq la hadda laha. Sholat sunat mutlak itu tidak ada batasnya. Jadi sholat sunat yang kita kerjakan sebelum datangnya imam, sholat sunat mutlak. Ya, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Coba kalau seandainya datang di awal waktu, dia kerjakan terus. Ya. قوله صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له. Sebab Nabi mengatakan maka dia salat ma qaddara lahu, apa yang ditakdirkan kepadanya, yakni semampu dia. 2 4 6 8 10 seterusnya. Wa fi al-insat lil khutbah. Pada hadis ini terdapat al-insat terhadap khutbah. Apa itu insat? Nanti kita dimaknai di sini. Wa fi anna al-kalam ba'da al-khutbati qabla al-ihram bis-salati la ba'sa bihi. Dalam hadis ini juga terdapat bahwa berbicara setelah khutbah, sebelum takbiratul ihram, tidak apa-apa. Sebab diamnya sampai selesai khutbah. Bukan sampai selesai sholat, tapi selesai khutbah. Jadi setelah itu, ya, sebelum imam takbiratul ihram, kita masih boleh berbicara. Ya, mungkin mungkin kita suruh kawan kita, ayo maju ke depan, maju, dan seterusnya. Ya. Qauluhu fi riwayatul ula thumma ansat. Perkataannya pada riwayat yang pertama, thumma ansat. Ini adalah kebanyakan dalam nuskhah yang telah diteliti. Baik. Fastama'a wa ansata. Istima' dan insat. Huma syai'ani mutamayizani. Kedua ini adalah hal yang berbeda. Istima' berbeda dengan insat. Tidak sama. Waqad yajtami'ani. Terkadang dia berkumpul dengan dua dalam satu redaksi. Ya. Wal istima' al isra. Mendengar itu, istima' adalah mendengar dengan seksama, yang diiringi dengan pemahaman, memahami apa yang disampaikan. Wal insat, wal insat sukut. Insat itu adalah diam, berarti tidak berbicara. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, istima', dengar, wa ansitu, jangan berbicara. Ya, tidak boleh berbicara. Malahan insat itu menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu istima'. Di antaranya berbicara, di antaranya menyibukkan diri dengan membaca. Enggak mungkin kita akan bisa istima' dalam keadaan kita membaca. Qauluhu hatta yafrugh, sampai imam selesai dari khutbahnya. Ya. Kemudian qauluhu wa faddala thalatha ayamin wa ziyadata thalatha ayamin, tambah 3 hari. Ya, melebihi 3 hari. Ya. Ulama mengatakan maknanya, makna al-maghfirah, ghufira lahu, diampuni baginya antaranya dan antara Jumat. Maknanya kata ulama, makna al-maghfirah lahu ma baina jum'ataini wa thalathati ayyam, yani makna pengampunan antara 2 Jumat dan tambah 3 hari, annal hasanah bi ashri amsalha, bahwa kebaikan itu 10 kali lipat. Wasara yawmal jum'ati alladhi fa'ala fi hadhihi al-af'ali jamilah fi ma'na al-hasanah allati tuj'al bi ashri amsalha. Maka hari Jumat yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini menjadi bermakna dia adalah sebuah kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagian dari Syafi'iyah mengatakan maksud dari antara 2 Jumat itu adalah mulai dari Jumat, solat Jumat dan khutbahnya, sampai kepada waktu yang seperti itu juga pada Jumat berikutnya. Jadi pengampunan diberikan kepadanya mulai dari khutbah Jumat, solat Jumat, sampai khutbah Jumat dan solat Jumat pada berikutnya. Itu sudah, ya. Kemudian ditambah dengan 3 hari. Ya. Hatta takuna sab'an, 7 ayam. Maka itu menjadi 7 hari. Kemudian ditambah lagi 3 hari sehingga dia menjadi fatasiru 'asyarah, dia akan menjadi 10. Kemudian perkataannya, waman massal hasa lagha. Siapa yang menyentuh hasa, batu-batu kerikil, maka dia sungguh telah menyenyakan. Fihi annahyu anil masil hasa wa ghairi min anwa'il abathi fi halatil khutbah. Di sini terdapat larangan menyentuh hasa dan yang semisalnya atau yang lainnya dari jenis-jenis abath, yakni semacam apa, main-mainan. Mungkin dia punya tasbih, mungkin dia punya mainan kunci-kunci, ya, kunci apa, mainan kunci dimain-mainkan dia, atau yang lainnya yang berupa bentuk yang memalai-mainkan dan melalaikan dia, ya, fi halatil khutbah, pada saat khutbah. Wa fihi isyarat ila iqbal qalbi wal jawari ala khutbah. Pada hadis ini isyarat perlu kita memberikan perhatian menghadap dengan hati dan anggota tubuh kita terhadap khutbah. Ya, tidak kita tubuh kita aja, tapi hati kita entah kemana, pikiran kita entah kemana. Tapi di sini isyarat adalah kita menghadap kepada khutbah itu dengan hati dan anggota tubuh, badan dan pikiran. Wal muradu billaghwi huna, maksud dengan sia-sia. Al-laghwi di sini adalah al-batil, al-madhmum, al-mardud. Menjadikan al-batil yang batal atau batil, yang tercela, yang tertolak. Berarti Jumat kita bisa jadi batal, Jumat kita menjadi tercela, Jumat kita menjadi ditolak. Nah, maka perlu betul-betul kita memperhatikannya. Adapun hadis yang kedua yang tadi dibacakan, atau hadis yang dibacakan ya di lembab ini, bab solatul Jum'ah hina tazulu syams. Solat Jum'at, kapan ini solat Jum'at? Maka hadis-hadis yang berhubungan dengan ini adalah tentang kapan solat Jum'at itu dilakukan. Ya, yaitu ketika tergelincir matahari ke barat. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan bisa memulai faedah-faedah dalam hadis ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.